إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah. Di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, kitab yang ditulis oleh al-imam al-allamah Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Terakhir kita masih membahas tentang athar, ya, ucapan yang panjang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kemuliaan ilmu dibandingkan harta, ya. Masih lanjutan ucapan beliau di sini. Beliau berkata, ya, masih nasihat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada muridnya Umayl ibn Ziyad rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, kemudian ucapan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wasani'atul mali tazulu bizawalihi. Ya, sani'atul mal, perbuatan yang dilakukan karena harta itu akan hilang, pemuliaan atau pengagungan tersebut karena harta itu akan hilang dengan hilangnya harta. Beda dengan ilmu. Ya, orang yang berilmu akan senantiasa dihargai, akan senantiasa dimuliakan. Karena ilmu adalah sesuatu yang menetap pada diri pemiliknya, tentu dalam hal ini adalah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Baik. Ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, arti ucapan beliau ini, anna kulla sani'atin suni'at lirrajuli min ajli malihi min ikramin wa mahabbatin wa khidmatin wa qada'i hawa'iji wa qada'i hawa'ija wa takdimin wa ihtiramin wa tauliyatin wa ghairi dhalika fa innama hiya mura'atun limalihi. Artinya, semua perbuatan yang dilakukan untuk seseorang karena mempertimbangkan hartanya, ya, baik itu ketika dia dimuliakan karena hartanya, dihormati karena hartanya, dicintai karena hartanya, dilayani karena hartanya, ditunaikan hajatnya karena hartanya, ya, dikedepankan, dihormati, kemudian diberikan kekuasaan atau jabatan, atau yang selainnya, ini semua dilakukan karena mempertimbangkan lihat hartanya. Maksudnya, fa idza zala maluhu wa farakahu zalat tilka sana'i'u kulluha. Kalau hartanya hilang, hartanya habis, dan harta pasti akan habis, pasti akan berakhir, ya, dan harta terpisah dari dirinya, maka semua perbuatan-perbuatan tersebut akan hilang seluruhnya. Ya, ini orang yang masih punya harta saja, ketika dia pergi ke satu daerah tidak bawa hartanya, orang tidak akan menghargai dia. Karena selama ini dia dihargai karena harta yang dibawahnya. Padahal dia masih miliki cuma karena tidak dibawa, maka setelah itu berakhir pemuliaan terhadap dirinya. Hatta innahu rubbama la yusallimu alaihi man kana yad'abu fi khidmatihi wa yas'a fi masalihihi. Sampai terkadang, ya, orang yang tadinya terbiasa melayani dia selalu mengusahakan kebaikan untuknya, ketika hartanya tidak ada lagi, sampai-sampai orang ini kadang-kadang tidak mau lagi mengucapkan salam kepadanya. Ini menunjukkan bagaimana hinanya sesuatu yang dilakukan hanya karena pertimbangan harta semata-mata, Karena ketika hilang, ya, hilang perbuatan atau kemuliaan, ya, hilang penghormatan tersebut, bahkan bukan cuma hilang saja, tapi berganti dengan sikap kasar dan sikap yang sangat bertolak belakang dari apa yang dilakukan sebelumnya. Makanya beliau contohkan di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan, wa qad aktsarun nasu min hadzal ma'na fi asy'arihim wa kalamihim wa fi mithli qawlihim. Beliau mengatakan banyak yang mengungkapkan hal ini dari orang-orang Arab, tentu saja mengungkapkan makna ini dalam syiar-syiar yang mereka tulis atau syiar-syiar yang mereka ucapkan atau kalimat-kalimat yang mereka lontarkan untuk menunjukkan makna ini. Misalnya ucapan mereka, penyair Arab yang mengatakan ya, man waddaka li amrin man waddaka li amrin mallaka inda qadaihi man waddaka li amrin mallaka inda indang qadaihi. Mak, barang siapa yang mencintaimu karena satu urusan, ya, maka hal tersebut akan hilang ketika hilang urusan itu. Ketika satu perkara, maka itu akan hilang ketika hilang perkara tersebut. Wa qala ba'dul Arab, sebagian dari orang Arab mengungkapkan di dalam syairnya, wa kanu anu ammi yakuluna marhaban falamma ra'awni mu'siran mata marhabu. Ya, mereka, ya, anak-anak dari pamanku senantiasa berkata kepadaku ketika saya datang, marhaban, selamat datang. Ya, ini senantiasa menyambutku. Falam maro'auni, tapi ketika mereka melihatku mu'siran, menjadi orang yang susah, punya harta lagi, maka mata marhabu, maka matilah ucapan selamat datang tersebut. Ya, ini dia datang lagi dalam dikatakan padanya marhaban, selamat datang, sebagaimana dulu sering diucapkan kepadanya. Nah, wa min hadza maqila, dan termasuk hal ini adalah ungkapan yang dikatakan, idza akramaka an-nasu limalin aw sultanin fala yu'jibannaka dzalik fa inna zawalal karamati bi zawalihima walakin liyu'jibka in akramaka li ilmin aw dinin. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kamu dimuliakan oleh manusia karena harta atau kekuasaanmu, jangan sekali-sekali kamu terkagum-kagum dengan hal tersebut. Karena akan hilang kemuliaanmu ketika hilang dua perkara tadi, hilang hartamu dan kekuasaanmu. Akan tetapi yang hendaknya menjadikan kamu kagum adalah kalau kamu dimuliakan karena ilmu atau agamamu. Nah, ini jelas sekali, karena ilmu dan agama adalah sesuatu yang menetap, tidak akan hilang insya Allah. Seseorang itu melakukannya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun la yunkaru fin nas hatta innahum la yukrimuna ar-rajula li thiyabihi fa idza naza'aha lam yara minhum tilkal karamata wa huwa huwa. Perkara ini adalah perkara yang tidak bisa dipungkiri di kalangan manusia. Ya, sampai-sampai orang-orang itu kadang-kadang mengagumkan seseorang karena pakaian yang dipakainya. Kemudian setelah dia melepaskan pakaiannya, maka tidak terlihat lagi pengagungan atau penghormatan yang mereka berikan tadinya, padahal orang itu adalah orang itu juga. Ya, ini orang itu tidak berubah. Jadi ketika dilepas pakaiannya sudah hilang kemuliaan yang tadi diberikan kepadanya. Ini terjadi di kalangan manusia. Kadang-kadang ya, dengan kendaraannya, ketika dia tidak membawa kendaraan, maka dia akan dihinakan lagi dan seterusnya. Nah, qala Malikun, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, balagani anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu du'ya ila walimatin fa'ata fahujib faraja'a falabisa ghayra tilka thiyab fa'udkhil falamma wudi'a at-ta'amu adkhala kummahu fi at-ta'am fa'utiba fi dhalika faqala ya inna hadha الكتاب هي التي أدخلت فهي تأكل فهي تأكل يا حكاه ابن مزين الطليطلي في كتابه. نعم. Jadi Imam Malik meriwayatkan, ya, dikisahkan atau dinukil oleh Imam Ibnu Muzayyin At-Tulaituli dalam kitabnya, bahwasanya Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, pernah diundang untuk menghadiri satu walimah, satu pesta pernikahan. Maka datanglah dia. Dia memakai pakaian biasa, ketika itu dia dilarang masuk. Tidak dikenal. Ya. Tidak dihormati karena pakaiannya pakaian biasa. Akhirnya dia pulang memakai pakaian yang berbeda, pakaian yang lebih bagus. Akhirnya diizinkan masuk. Maka ketika mulai dihidangkan makanan, dia memasukkan lengan pakaiannya ke dalam makanan. Ya, ini disuruh pakaiannya yang makan, karena pakaiannya yang diundang, bukan dia. Maka ketika dia ditegur atau dicela karena perbuatannya, maka dibiarkan masuk atau diizinkan masuk dalam pesta ini, maka biarlah pakaian ini yang makan, ya. Jadi tentu teguran, hendaknya jangan memuliakan orang hanya karena penampilan atau pakaiannya saja. Nah, ini keadaannya orang yang dimuliakan karena harta atau karena kedudukan atau karena urusan-urusan dunia lainnya. Kata beliau, وَهَذَا بِخِلَافِ صَنِعَةِ الْعِلْمِ فَإِنَّهَا لَا تَزُولُ أَبَدًا bal kullu ma'alihi fi ziyadati fi ziyadatin ma lam yuslab dzalikal alimu ilmahu. Ini tentu saja berbeda dengan perbuatan yang dilakukan karena ilmu. Ya, karena semua kehormatan dan pemuliaan tersebut tidak akan hilang selama-lamanya, bahkan semua justru semakin bertambah dan bertambah selama orang yang berilmu itu tidak hilang ilmunya. Ya, ini selama dia tetap menjaga ilmunya, selama dia tetap menjaga kemuliaan ilmunya, maka tidak akan hilang penghormatan orang-orang kepadanya. Nah, jadi ini jelas sekali menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan harta, bahwasanya pengagungan dan pemuliaan terhadap mereka tidak akan hilang, yang juga kemarin sudah kita sebutkan. Sampai orangnya saja sudah mati, senantiasa penghormatan dan pemuliaan terhadap orang-orang yang berilmu selalu ada, dengan selalu didoakan kebaikan, dimohonkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, padahal mereka sudah lama wafat rahimahumullahu taala. Nah. Taib, kata beliau, wa sani'atul ilmi wad-dini a'zamu min sani'atil mal. لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. Maka perbuatan karena ilmu dan agama, jelas ini lebih baik atau lebih agung dibandingkan dengan perbuatan karena harta. Karena perbuatan karena ilmu itu akan dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Ya, ini orang yang berilmu itu dicintai dari hati. Beda orang yang diagungkan karena harta. Orang kadang-kadang membenci dia. Ia kadang-kadang hanya ikut menurut secara zahir saja. Ikut memuliakan dia secara penampilan saja. Secara yang nampak saja. Tapi hatinya membenci. Ini beda dengan orang yang dimuliakan karena ilmu. Maka dia akan dicintai dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Fahiyya sadiratun, maka pemuliaan tersebut bersumber dari kecintaan, wa ikramin, dan pemuliaan karena apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya berupa ilmu dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lebih dibandingkan yang lain. Jelas ini berbeda dan terbukti, sudah pernah kita terangkan berkali-kali, berilmu senantiasa dimuliakan di kalangan manusia ketika dinukilkan ucapannya atau dinukil penjelasan-penjelasan ilmiah yang disampaikannya, senantiasa kita menyampaikan rasa hormat kita, mendoakan kebaikan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa aidan, juga yang lainnya. Fasani'atul ilmi tabi'atun li nafsil alimi wa dzatihi. Wa sani'atul mali tabi'atun li malihi al-munfasili anhu. Ya. Perbuatan yang dilakukan karena ilmu ini mengikuti diri. Mengikuti diri dan zat orang berilmu itu sendiri. Sedangkan perbuatan yang dilakukan karena harta ini hanya mengikuti hartanya, yang hartanya itu terpisah dari dirinya. Ya, ini contoh tadi saja. Ketika orang tersebut kendaraannya, satu saat dia lupa saja, tidak membawanya. Sudah, hilang kehormatannya setelah itu. Satu saat dia mengganti pakaian dengan pakaian yang lain, jadi pakaian biasa. Sudah hilang kehormatan orang. Tapi kalau ilmu selalu akan dibawa oleh orang tersebut, tidak akan hilang karena tersimpan di hatinya. Nah. Wa aidon. Wa soni'atul mali soni'atun. Soni'atu mu'awadatin wa soni'atul ilmi wa dini. Soni'atu hubbin wa taqarrubin wa diyanah. Pertimbangan lain juga, ya. Perbuatan karena harta, ini adalah perbuatan dalam rangka mu'awadah. Sebagai imbalan. Ya, perbuatan dilakukan karena imbalan. Ya, kamu kasih harta, ya sudah imbalannya dihormati, dilayani, dimuliakan, begitu. Beda dengan perbuatan karena ilmu, karena agama. Ini adalah perbuatan yang dilandasi dengan cinta, dilandasi dengan takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilandasi karena agama. Ya, ini karena mencintai orang yang berilmu, kan sudah kita lewati pembahasannya, ucapan dari Ali bin Abi Thalib juga yang sudah lalu. Ya, wa mahabbatul alim dinun yudanu bihi, mencintai orang yang berilmu adalah din, agama, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasannya karena orang ingin mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia mencintai dan memuliakan orang yang berilmu. Nah. Wa aidan fasani'atul mali takunu ma'al birri wal fajir wal mu'mini wal kafir. Wa asani'atul ilmi wad din fala takunu illa ma'a ahli dhalika. Juga, ya, pertimbangan lainnya juga, sani'atul mal, perbuatan karena harta, ini bisa dilakukan bersama orang yang taat atau orang yang durhaka. Orang yang taat atau orang yang durhaka, orang yang beriman atau orang kafir, semua akan melakukannya. Karena imbalan, timbal balik. Imbalan dari harta, ya, dia dapatkan. Maka orang kafir pun akan melakukannya. Beda dengan perbuatan karena ilmu dan agama, ini tidak akan bisa berlaku kecuali hanya kepada orang-orang yang ahli. Orang yang berilmu akan dihargai oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang kenal agama, orang-orang yang baik. Mereka lah yang akan menghargai, akan memuliakan orang-orang yang berilmu. Taib. Kata beliau selanjutnya, وَقَدْ يُرَادُ مِنْ هَذَا أَيْضٌ مَعْنًا آخَرٌ وَهُوَ أَنَّ مَنْ اصْطَنَعْتَ عِنْدَهُ صَنِيعَةً بِمَالِكَ إِذَا زَالَ ذَلِكَ الْمَالُ وَفَارَقَهُ وَعُدِمَتْ صَنِيعَتُكَ عِنْدَهُ وَأَمَّا مَنْ اصْطَنَعْتَ إِلَيْهِ صَنِيعَةَ عِلْمٍ وَهُدًى فَإِنَّ تِلْكَ الصَّنِيعَةَ لَا تُفَارِقُهُ أَبَدًا بَلْ تُرَى مِنْ كُلِّ وَقْتٍ كَأَنَّكَ أَسْدَيْتَ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ. Baik, kata beliau selanjutnya, وَقَدْ يُرَادُ تَرْكَيْهِ yang lain, makna yang berbeda, yaitu مَنِسْتَنَعْتَ إِنْدَهُ صَنِيعَةً, barang siapa yang atau manistana atas, siapa saja yang engkau lakukan satu perbuatan kepadanya karena hartanya, maka ketika harta itu hilang, ketika harta itu terpisah darinya, maka hilanglah perbuatan yang tadi kamu lakukan padanya. Wa amma manistana ta ilaihi sani'ata ilmin, tapi barang siapa yang kamu lakukan padanya perbuatan berdasarkan ilmu, dan maka sesungguhnya perbuatan itu tidak akan terpisah darinya selama-lamanya. Orang yang kamu ajarkan padanya ilmu, ya, kamu ajarkan padanya ilmu, tidak akan hilang karena dia amalkan terus, apalagi dia ajarkan terus, maka terus akan ada padanya kebaikan-kebaikan tersebut, dan pahalanya juga mengalir tersebut, pahalanya juga terus mengalir kepadamu, tidak akan hilang, ya. Bal tarofi kulli waktin, bal turofi kulli waktin, bahkan terlihat dalam setiap waktu seolah-olah kamu baru memberikan padanya kebaikan tersebut saat ini. Ini bedanya, ya. Seandainya kita memberikan seseorang, misalnya bantuan uang, kita berikan bantuan uang, ya, uang tersebut dipakai habis, ya sudah, bekasnya juga hilang. Tapi kalau kita berikan padanya pengajaran ilmu, maka akan terus terlihat ketika dia mengamalkannya, ketika dia mempraktekannya, ketika dia mengajarkan kepada orang lain, akan terus terlihat. Dia tidak akan hilang, ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut disebabkan pengajaran ilmu kepadanya. Ini makna yang lain yang diungkapkan oleh beliau dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di atas. Yang jelas ini juga menggambarkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Nah, baik, kemudian wa qauluhu selanjutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masih mengatakan, masih ucapan beliau panjang di sini, ya, dijelaskan secara rinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. A'yanuhum mafkudatun wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. A'yanuhum mafkudatun wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Ya, kata beliau, a'yanuhum mafkudah. Orang yang berilmu itu meskipun diri-diri mereka telah tiada, tetapi amthaluhum fil qulubi mawjudah. Tapi permisalan mereka, ya, di dalam hati selalu ada. Sosok mereka di dalam hati seolah-olah selalu ada. Ini orang-orang yang berilmu. Al-muradu bi amthalihim suwaruhumul ilmiyah. Maksudnya, permisalan atau sosok permisalan mereka selalu ada di hati. Maksudnya adalah suwaruhum ilmiyah, sosok ilmu mereka. Orangnya sudah lama meninggal, tapi ilmunya selalu dipelajari, kalimatnya selalu dinukil, kalimatnya selalu dijadikan sebagai argumentasi, sebagai dalil, sebagai pembimbing atau nasihat untuk menuntut pada kebaikan. Subhanallah. Padahal orangnya telah lama mati. Ini keutamaan orang yang berilmu. Ya. Wa wujuduhumul mithali. Maksudnya adalah sosok ilmu mereka dan wujud teladan, keteladanan mereka. Wujud keteladanan mereka selalu ada di hati. Ini orang-orang yang berilmu. Sehingga mereka sudah mati tapi tetap masih hidup di hati manusia. Mereka sudah wafat, tetap masih hidup di hati manusia. Dan tentu saja dengan mereka selalu, ya, dinukil ucapannya, tindakannya selalu dijadikan teladan dan panutan, pahalanya terus mengalir ke mereka. Nah, ai wa in fukidat dzawatuhum wa in fukidat dzawatuhum fasuwaruhum wa amsaluhum fil qulubi la tufarikuha. Artinya, meskipun diri-diri mereka telah tiada, yakni telah wafat, orang-orang yang berilmu juga tentu terbatas umurnya, akan tetapi sosok mereka dan sosok ilmu mereka, wujud keteladanan mereka, senantiasa ada di hati dan tidak pernah lepas darinya. Selalu ada di hati manusia dan tidak pernah hilang dari hati mereka. Wa hadha huwa al-wujudu dhikrul ilmiyu. Ya, inilah keberadaan ilmu, keberadaan yang ada dalam pikiran mereka. Keberadaan yang selalu ada dalam ingatan manusia. Li'anna mahabbatan nasi lahum waqtida'ahum bihim wa intifa'ahum bi'ulumihim yujibu an alla yazalu nusba'u yunihim wa qiblat qulubihim. Karena kecintaan manusia terhadap mereka, keteladanan dari mereka yang selalu diikuti oleh manusia, ya, kemudian manfaat ilmu mereka yang selalu diambil oleh manusia, ini menjadikan mereka senantiasa ada di hadapan mata manusia. Mereka senantiasa menjadi kiblat hati-hati manusia. Yakni orang-orang senantiasa mencintai mereka, mengingat mereka, memuliakan, menghormati mereka. Fahum mawjuduna ma'ahum hadiruna indahum wa in ghabat anhum a'yanuhum. Maka mereka ini selalu ada bersama manusia, ya, bersama orang-orang yang beriman, selalu hadir di sisi mereka meskipun diri-diri mereka telah tidak ada lagi atau telah masuk ke dalam kuburan, telah wafat. Kama kila, sebagaimana ucapan seorang wa min ajabin anni ahinnu ilaihim wa as'alu anhum man lakitu wa huma'i wa tatlubuhum aini wa hum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wa hum baina adlu'i wa min ajabin. Dan sesuatu yang mengherankan, ya, aku selalu merindukan mereka dan menanyakan tentang mereka terhadap orang yang aku jumpai padahal mereka bersamaku. Pandangan mataku mencari mereka padahal mereka ada di hitam mataku, ya. Hatiku merindukan mereka padahal mereka ada di antara tulang-tulang rusukku. Masya Allah, ini gambaran tentang orang-orang yang berilmu, ya, yang secara wujud mereka tidak ada lagi tapi kecintaan kepada mereka selalu usia. Nah, waqala akhar, penyair lain mengatakan, wa min ajabin an yashkural bu'da ashiku an yashku wal bu'da ashikun qaba an qalbil muhibbi habibu khiyaluka fi aini wa dhikruka khayaluka fi aini wa dhikru. Ya, mengagumkan seseorang ketika ada orang yang mencintai kemudian dia mengeluhkan ketika mereka berjauhan. Ini aneh, kata beliau, kata penyair ini. Fahal ghaba, apakah mungkin hilang dari hati seseorang yang mencintai terhadap kekasihnya? Khayaluka fi aini, hayalanmu ada di mataku. Mengingatmu, menyebutmu selalu ada di lisanku, di mulutku. Dan tempatmu ada di hatiku. Fa'aina tagibu, maka kemana dikatakan bahwa orang ini gaib atau tidak ada di hadapannya? Alakulihal, ini contoh dari ucapan para penyair yang menyebutkan tentang orang-orang yang berilmu meskipun mereka tidak ada, tapi di hati manusia pengagungan. Pasti kebaikan bagi kita untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ya, di waktu yang masih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Silakan. Nah, Ustaz, jazakallah khair, subhanakallah fiqh atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819-896-536. Kita angkat yang pertama melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Sahrul dari Malunda, Kabupaten Majene, Sulbar. Nah, bertanya Ustaz ini. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya mantan pengikut pahaman terikat. Naam. Jadi dulu saya sangat fanatik pada pemahaman terikat. Setelah bertahun-tahun saya buat perbandingan, saya dapati bahwa dalam pemahaman terikat itu banyak sekali itu perkara-perkara yang sangat dilarang dalam agama. Saya kata murtad, mengaku nabi, mendatangi dukun, menghalalkan musik, banyak hamil di luar nikah, dan saya dapati dalam setelah saya pelajari pemahaman salaf, semua itu bahkan tidak ada sama sekali terjadi dalam pemahaman salaf. Nah sekarang saya bertekad untuk berpegang pada pemahaman salaf. Alhamdulillah. Saya mau bertanya Ustaz. Apakah ilmu yang saya dapatkan tanpa belajar kepada Ustaz, karena kebetulan umur saya sudah agak lanjut, sah atau tidak? Misal kata saya bisa mengaji, bisa saya hanya berkhutbah, jadi imam, apakah sah walaupun saya tidak mempunyai guru? Baik, cukup Pak Fahrul. Iya. Ya, barakallahu fik Pak Fahrul atas pertanyaannya. Ya, satu lagi Ustaz, tolong. Apakah kita jadi makmum di belakang oleh imam yang pernah mengatakan buang itu Quran dan sunnah ke laut? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan menjawab, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Dari beliau bapak yang ada di Majene tadi ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, melimpahkan rahmatnya, dan menjadikan hidayah senantiasa ada pada diri beliau, pada keluarga dan kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya, sempurnalah kebaikan bagi manusia. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita, ya, kepada beliau mengetahui kebenaran, ya, setelah memperbandingkannya dengan beliau lakukan sendiri, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kebaikan tersebut sampai di akhir hayat kita. Ya, ketika pertanyaan tadi adalah apakah dia sah, ya, dengan ilmu yang dia dapatkan padahal tidak langsung belajar kepada ustaz. Itu kita katakan, seandainya bapak punya kesempatan untuk bisa belajar langsung, itu yang dilakukan. Apalagi sekarang mungkin sudah ada kemudahan, kita bisa bertanya langsung lewat telepon atau yang lainnya, atau lewat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Itu yang kita usahakan. Seandainya ada majelis ilmu langsung dekat rumah misalnya, atau di daerah yang bisa kita jangkau, maka harusnya itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Karena seperti daerah bapak sendiri, Majene dan sekitarnya, saya sendiri pernah berapa kali ya melakukan safari dakwah ke tempat-tempat tersebut, dan tentu pengumumannya ada, ya. Bahkan belum begitu lama, beberapa bulan yang lalu juga saya lakukan. Maka mungkin ini kesempatan untuk bisa, alhamdulillah ustaz-ustaz yang lain juga melakukan hal yang sama, bisa untuk bertemu atau sekedar bertanya, apalagi bisa menghadiri pengajian, maka tentu ini adalah kebaikan. Adapun dengan kondisi yang ada saat ini, maka alhamdulillah, ya, apa yang bisa bapak lakukan untuk belajar melalui media misalnya Rojak TV, atau melalui rekaman-rekaman dari para ustaz kita yang bisa kita timba ilmunya, ini paling tidak, ya, ini yang alhamdulillah bisa menjadi sumber ilmu yang kita dapatkan untuk saat ini. Tak adanya ada kesempatan hadir langsung, maka tentu diusahakan. Kalau apa yang saat ini bapak-bapak bisa lakukan, dengar-dengarkan ceramah lewat televisi, atau lewat rekaman-rekaman, atau YouTube misalnya, ya, dari para ustadz kita yang kita kenal, bermanhaj sunnah, atau bermanhaj salaf, maka ini adalah kebaikan besar yang bisa diusahakan saat ini. Cuma nanti misalnya untuk hal-hal yang bersifat lebih detail lagi, ya, seperti misalnya bacaan Al-Quran yang benar, ya, tentu ini bagus kalau kita bisa langsung memperdengarkan bacaan kita kepada seorang ustadz yang mungkin punya pengetahuan tentang bacaan Al-Quran, tajwid yang benar, dan seterusnya. Agar kita bisa dikoreksi bacaan kita, apalagi nanti misalnya bapak posisinya sebagai imam masjid, ya, yang tentu membutuhkan bacaan yang benar, ya, sama dengan juga dengan tadi berkhutbah atau berceramah, masya Allah, kalau ini adalah sudah hal yang sudah biasa bapak lakukan, maka pelajarilah atau koreksilah ilmu kita dengan kajian-kajian yang mungkin kita dengarkan untuk kita bisa benarkan, atau sekarang alhamdulillah tulisan-tulisan dari para ustaz kita atau tulisan-tulisan yang diterjemahkan dari tulisan para ulama juga banyak kita dapatkan, itu yang kita jadikan sebagai materi untuk ceramah dan khutbah kita agar kita lebih dekat dengan kebenaran atau pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi beliau yang bertanya, bapak dari majelis ini tadi, ya. Hafizahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian juga untuk Pak Fahrul di Sulawesi Barat, dia di Majene, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar. Dan satu pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Iya. Ustaz, baru ketik tat. Taufik barakallah. Ustaz, saya mau bertanya, rezeki segala yang dapat diambil manfaatnya, nafkahkan sebagian rezeki yang memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama, memberinya seperti orang mau kaki, orang miskin. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya ada bisnis yang di situ kotak untuk tanah kuburan, kotak untuk anak yatim, kotak untuk PKN dan pembangunan masjid, itu bolehkah kita memilih kotak-kotak tersebut atau tidak boleh? Mohon nasihat Ustaz, tidak pembuluh. Mohon maaf Ibu, dikurang lagi Bu, diulang lagi, boleh ini tidak? Ini kayak ada kotak. Oh iya, baik, ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan Ustaz. Tadi benar-benar tidak jelas tadi apa yang beliau sampaikan, mungkin karena suara apa gitu ya, suara bergema atau gimana tadi, kurang jelas. Tolong diulangi pertanyaannya. Baginya akan disedekahkan, tapi ada masjid yang di masjid tersebut ada kuburannya, Ustaz. Boleh tidak beliau memberikan infaknya atau sedekahnya di kotak-kotak yang ada di masjid tersebut, Ustaz? Apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, infak atau sedekah yang diberikan pada masjid-masjid yang seperti, karena kita tahu masjid-masjid seperti ini disebutkan larangannya dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahkan juga para imam madhab yang empat juga sepakat untuk melarang, ya, di masjid yang ada kuburannya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Maka tentu saja ketika kita ingin berinfak di masjid yang seperti ini, ya, kita tentu tidak diperbolehkan, disebabkan karena ada kemungkaran yang ada di masjid tersebut, kecuali kalau dengan sebab infak kita bisa menasihati pengurus masjid agar bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, misalnya kalau kita ingin menasihati mereka susah karena mereka belum kenal juga mungkin, atau kita belum melakukan kebaikan, kita berinfak supaya ada kedekatan dengan mereka, yang kemudian dengan itu kita bisa nasihati mereka untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang tadi, seperti misalnya memindahkan kuburan tadi ke kuburan kaum muslimin, supaya tidak menjadi sebab dilarangnya kita sholat di masjid tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebiasaan umat-umat yang terdahulu menjadikan kuburan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid-masjid. Jadi kalau kita bisa jadikan sebab untuk menasihati mereka, maka ini boleh. Tapi kalau tidak, hanya sekedar menyumbang saja, maka khawatirnya digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari agama, atau justru perbaiki kuburan tersebut, semakin dimegahkan lagi, malah ini ya, jadinya kita tolong-menolong dalam keburukan, dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Ustaz, mohon maaf tadi pertanyaan yang pertama dari Pak Fahrul, yang kedua Beliau bertanya tentang apakah sah sholat di belakang seorang imam yang mengatakan buanglah Al-Quran dan sunnah ke laut, Ustaz. Apakah sholat seorang sah di belakang imam tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini ya pertanyaan yang kedua dari Bapak yang di majelis tadi ya, tentang orang yang mengatakan buanglah Al-Quran dan sunnah ke laut, ya. Terus jadi imam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ucapan-ucapan kufur, ya. Orang yang sekedar memperolok-olok saja kufur, apalagi menyatakan terang-terangan seperti ini, ya. Jelas ini ucapan adalah ucapan kufur, sampai mengenyampingkan atau membuang Al-Quran atau menghinakan seperti itu. Ini menunjukkan perbuatan tersebut atau ucapan tersebut adalah ucapan kufur, ya. Semoga saja orang yang mengucapkan ini adalah orang yang benar-benar tidak tahu konsekuensi dari ucapannya, tapi ini sangat berbahaya, ya. Maka orang yang seperti ini tidak pantas dijadikan sebagai imam dan tidak boleh sholat di belakangnya. Dia harus diganti orang yang seperti ini. Tidak boleh dia menjadi imam karena benar-benar dia telah menghinakan, ya, petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah merupakan sumber utama syariat Islam, yang dengan perkataannya tadi menunjukkan orang tersebut adalah orang yang tidak menghargai, ya, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jelas perbuatan atau ucapan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dari Ummu Sabila, Ustaz. Iya. Yang baru, ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah terputus. Mohon maaf kepada Ummu Sabila, mungkin bisa menghubung kembali. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya. Telepon kembali, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Pak Mul, silakan, Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz. Di dalam hadis Muslim, awilmi yang tabawbi, ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat ini ilmu untuk akhirat atau untuk dunia, ya, Ustaz? Terima kasih, Pak. Itu saja, Pak Mul. Nah, karena kalau untuk ilmu dunia, Ustaz, banyak yang celit, Ustaz. Ada ilmu yang untuk dunia, misalnya dia punya resep. Diminta resepnya itu, enggak dikasihnya, Ustaz, resep makanan gitu. Jadi kalau untuk ilmu dunia, banyak yang celit, Ustaz, enggak mau ngajar, Ustaz. Baik, cukup, Pak Mul. Nah, terima kasih, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan, ya. Pak Mul ini, Masya Allah, beliau ini kelihatannya aktif sekali karena sering sekali bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ya, yang dimaksud dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, tentu maksudnya adalah ilmu agama asalnya. Ilmu agama, karena selama ilmu ini diajarkan kepada orang dan orang mengamalkannya, maka orang yang mengajarkannya pertama kali terus mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ya, di kalangan umat Islam ini yang paling banyak pahalanya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang pertama kali mengajarkan kebaikan Islam kepada umat manusia. Maka semua pahala-pahala yang saat lakukan dengan amal soleh kita, dengan iman kita, dengan amal soleh kita, semua sampai kepada Rasulullah SAW, otomatis dan tidak perlu dikirim-kirim. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pahalanya mengalir kepada beliau. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka asalnya adalah ilmu agama. Adapun untuk ilmu dunia ini yang menghukuminya adalah ilmu agama. Pertama, kalau ilmu tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, kemudian dimanfaatkan untuk memberikan kemanfaatan atau pertolongan kepada orang lain, baru dia akan dapatkan nilai pahala dari karena kita menolong orang lain dengan ilmu tersebut. Ya misalnya tentu saja seperti ilmu kesehatan, kedokteran, ya. Ketika dia mengobati orang dengan niat yang ikhlas, dengan dia hadirkan niat untuk membantu sama kaum muslimin, maka dia dapat pahala. Kalau tidak, hanya sekedar dunia tujuannya, maka tidak dapat pahala juga sesuai dengan niatnya. Jadi maksudnya ilmu tadi adalah ilmu agama asalnya. Inilah yang dimaksud dengan misalnya sabda Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Jadi dalam urusan agama. Sebutkan tentang resep makanan tertentu, orang tersebut tidak mau ajarkan sama orang lain. Ya berarti ini ilmu yang tidak diambil manfaatnya. Karena hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Dan ini adalah hak dirinya ketika tidak mau memberikan kepada orang lain. Kecuali kalau saat-saat dibutuhkan misalnya, maka harusnya dia berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Tapi kalau seandainya ini berhubungan dengan bisnisnya atau sesuatu yang merupakan usahanya, maka ini adalah boleh-boleh saja karena dia berhak untuk menyampaikan kepada orang lain atau tidak, apalagi bukan dalam kondisi darurat. Nah, barakallahu fiik. Namun satu fiik barakallah jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz, dan kita angkat satu pertanyaan melalui chat WA, mohon maaf, di 0819896543 dengan seorang hamba Allah di Cikarang, Ustaz. Ustaz, saya suka mengeser video-video kajian di medsos, terkadang dikasih caption, dan dari pengalaman pribadi, apakah saya termasuk riya dan tidak mendapatkan pahala dari ilmu kajian yang saya share, meskipun saya sudah sering dengar kajian tersebut atau baru tahu ilmu tersebut? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz. Boleh diulang pertanyaannya? Nah, beliau bertanya Ustaz, apakah ketika beliau meng-share kajian-kajian Islam di medsos, tapi kadang memberikan tambahan keterangan tentang pengalaman pribadinya, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang riya Ustaz dan tidak mendapatkan pahala dari ilmu kajian yang saya share, meskipun saya sudah sering mendengar kajian tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau fikum, kalau seandainya dia memberikan komentar tadi atau tambahan dari dirinya tadi, mungkin kepada orang-orang tertentu, dan sebenarnya kalau dia ingin terhindar dari riya, dia tidak perlu sebutkan bahwa itu adalah kejadian yang dia alami, apalagi itu berhubungan dengan satu kebaikan misalnya. Dia sebutkan saja ada orang yang pernah mengalami seperti ini, kalau itu dibutuhkan. Kalau seandainya tidak dibutuhkan, maka tidak perlu. Cukup dia sampaikan kajian tersebut, mungkin ketika dia, kecuali kalau mungkin dia sedang menasihati seseorang, teman dekatnya, mungkin dia perlu sebutkan contoh nyata agar temannya ini yakin. Ya tidak mengapa, dia lakukan hal tersebut. Tapi kalau terbiasa dia sampaikan di medsos secara umum, kemudian dia ikut komentar, apalagi itu berhubungan dengan suatu kebaikan yang dia katakan saya pernah mengalaminya seperti ini, ya memang dikhawatirkan ini bisa akan menimbulkan riya. Ya. Beda kondisinya kalau dia sedang berdiskusi sama seseorang, yakinkan orang tersebut, dia contohkan kejadian yang dia pernah alami, dan lebih bagus lagi kalau seandainya dia tidak perlu menyebutkan itu. Hanya ada orang yang saya tahu persis ini kejadian benar, pernah begini. Nah ini mungkin tidak mengapa dia sampaikan dalam rangka untuk memperkuat keterangan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun satu fik barakallahu sat, jazakallahu khairan sat. Dan untuk pertanyaan berikutnya, masih melalui chat WA sat, Ustaz, saya ingin bertanya tentang ilmu yang disampaikan kepada orang lain akan mendapatkan pahala. Apakah ini berlaku hanya pada ilmu agama saja, ataukah apakah orang yang menyampaikan ilmu tetap akan mendapatkan pahala meskipun yang orang yang menyampaikan sudah meninggal dunia tapi bukan ilmu agama, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kita sudah ketahui kalau bukan ilmu agama kan tergantung dari pemanfaatan ilmu tersebut. ya. Misalnya orang yang mengajarkan ilmu tentang urusan dunia, sekedar dia menyampaikan, ternyata orang yang mengamalkannya bukan untuk tujuan agama, bukan untuk kebaikan. Dia kerja biasa hanya sekedar harta bagi dirinya, maka dia tidak dapat keutamaan, hanya sekedar mubah saja. Ya, selama tidak dia lakukan untuk yang haram, dia lakukan untuk misalnya dia mengajarkan satu ilmu tertentu, kemudian orang ini memanfaatkannya untuk mencari uang, ya sudah. Selama dia tidak melakukan sekedar perkara yang mubah, berarti dia tidak dapatkan pahala. Kalau ilmu agama kan ini berhubungan dengan diamalkan untuk mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. karena dia yang menunjukkan kebaikan tadi, maka dia dapat pahala. Sekarang kalau ilmu dunia, kan bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Makanya, seandainya dalam mengajarkan ilmu dunia tadi, di situ dia masukkan nilai-nilai yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Dia mengajarkan ilmu tentang urusan dunia, misalnya di kampus dia mengajar. Di sela-sela itu dia ajak murid-muridnya atau mahasiswanya agar bisa mengenal kebaikan, mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf, memperbaiki iman mereka. Ini dia dapatkan kebaikan. Insya Allah dengan sebab itu pengajaran yang dia sampaikan juga dari ilmu tentang dunia tadi bisa mereka manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah ini yang seperti ini bisa mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau semata-mata dia mengajarkan urusan dunia tanpa ada pesan-pesan atau diselipkan hal-hal yang mengajak untuk kepada kebaikan, maka bagaimana dia akan dapatkan pahala yang terus mengalir, sementara ini bisa digunakan untuk hal-hal yang ya belum tentu mendatangkan pahala, bahkan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang melalaikan atau mendatangkan perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dengan Ummu Syifa di Sidoarjo. Ustaz boleh bertanya Ustaz? Kami sudah beberapa tahun terakhir ini mengikuti kajian sunnah dan berusaha belajar menerapkan dalam kehidupan kami. Tapi saya jarang bergabung dan berteman dengan jamaah untuk bergabung. Apakah nanti di akhirat saya bisa dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang mencintai sunnah Ustaz? Dan misalkan kami meninggal, kemudian kami diurus oleh orang yang tidak mengenal sunnah dan tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang ada di Sidoarjo tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua, juga kepada penanya yang sebelumnya tadi. Ya, jadi pertanyaannya tentang beliau dan keluarga yang sudah berusaha mengenal sunnah tapi tidak banyak bergaul dengan mungkin ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang mengikuti kajian. Kita katakan kan dalam Islam ada anjuran untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, anjuran untuk selalu berteman dengan orang-orang yang baik, karena ini akan bisa menjadi sebab kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kita kalau sendirian, misalnya kita saat-saat iman kita lemah, siapa yang ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang selalu dekat dengan kita. Jadi ini termasuk kesalahan juga, karena bergaul dengan orang-orang yang baik ini akan menjadikan banyak hal-hal yang tadi kita tidak ketahui, kita akan jadi tahu dengan nasihat mereka. Lemah beramal, sedang turun iman kita, ada yang mengajak kita untuk tetap semangat kembali, ada yang menasihati kita. Kalau tidak, karena bagaimanapun manusia dia butuh teman bergaul. Kalau tidak kita cari sama orang-orang yang soleh, maka pasti kita cari sama orang-orang yang justru membawa kepada keburukan dalam pergaulan dengan mereka. Oleh karena itu, mau tidak mau ini kita harus lakukan untuk kebaikan kita. Memang ya kita bisa lakukan kebaikan-kebaikan mungkin dalam keadaan tertentu sendirian, ya. Tapi nanti banyak keadaan yang membutuhkan untuk kita dapatkan bantuan dari saudara-saudara kita. Ya, makanya disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, al-muslimu atau al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan, ya, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk saling bergaul, saling berteman, saling bekerja sama dalam kebaikan, ya, ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang tadi disebutkan oleh ibu yang bertanya, jadi kita meninggal dunia, ya tentu yang sebaik-baik yang menyelenggarakan jenazah kita adalah yang paham sunnah, agar kita diselenggarakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bayangkan saat-saat terakhir kita di dunia, kita ingin ya bisa diamalkan sunnah pada diri kita dalam memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, mengantar jenazah, mensolatkannya, masya Allah. Keutamaan-keutamaan dalam hadis Rasulullah SAW, seperti misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim yang wafat meninggal dunia, kemudian yang mensalatkan dia adalah 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah akan izinkan mereka memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Siapa yang akan menyolatkan kita kalau seandainya kita tidak akrab dengan orang-orang yang kenal sunnah atau kenal pemahaman Islam yang benar, yang akan menyelamatkan kita orang-orang awam yang kemungkinan ya susah untuk mendapatkan 40 orang yang benar-benar bertauhid. Tapi kalau kita kenal sama orang-orang yang sudah paham agama, mereka sendiri belajar tauhid, nanti mereka yang akan menyelamatkan kita, maka insya Allah ini menjadi sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab keselamatan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Maka seharusnya kita berusaha untuk dekat dengan mereka, bergaul dengan mereka, ya, peluangkan waktu kita untuk berkumpul dengan mereka, karena ini besar manfaatnya untuk menguatkan dan menjadi sebab istiqomahnya kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di atas agamanya yang agung ini. Barakallahu fikum, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji, juga pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab di kesempatan kajian kali ini, bisa bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.